Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhadaa idz hadara Ya'qubal maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'il Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan tanda-tanda kematian? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya patuh kepadanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sangat terkait dengan ayat sebelumnya, di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak dan cucu mereka untuk tidak mati kecuali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepadanya, menjadi muslim sejati. Pada ayat ini, orang-orang di sekelilingnya pula yang dimintakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi saksi, menjadi saksi atas wasiat yang disebutkan oleh Ya'qub saat dia mendekati tanda-tanda kematian. Kalau tadi anak cucunya pada ayat sebelumnya, maka pada ayat ini hadirin yang menyaksikan kematian. Kenapa? Karena wasiat itu kalau ada saksi menjadi lebih kuat. Karena terkadang apabila wasiat disampaikan oleh orang yang akan meninggalkan alam raya ini, dia menyebutkannya suka-suka dia saja. Kenapa? Karena dia sudah tidak membutuhkan harta benda lagi. Makanya ada satu pernyataan, kalau Anda seorang dermawan, jangan pada waktu mau mati baru bersedekah. Itu otomatis. Kenapa? Karena kita sudah tidak butuh, tidak memerlukan lagi harta tersebut. Tapi bersedekahlah ketika kita sangat membutuhkan dan sangat perlu. Antu'ti wa anta sahihun sahih katanya. Ketika kamu masih sehat dan kamu masih sangat memerlukan harta benda tersebut, itu baru namanya mukmin yang paten gitu. Tetapi kalau misalnya sudah mau wafat, wasiatnya yang bernuansa Islami. Nah, di sini disebutkan apa? Wahai anak cucuku, sudah tidak masanya lagi menyebutkan harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, karena otomatis itu sudah pasti untuk si fulan. Nah, tapi yang perlu disampaikan di sini, wahai anak cucuku, dengarkanlah. Sebagaimana juga kemarin disebutkan, jangan mati kecuali kamu menyembah Allah. Jangan mati kecuali kamu pasrah kepadanya. Nah, ada satu hal yang menarik di sini, merupakan tambahan daripada ayat sebelumnya, bahwa walaupun nenek moyang Nabi Ya'qub itu banyak, tetapi Tuhannya tetap Allah yang Maha Esa. Di sini ada disebut Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ibrahim merupakan nenek. Ismail merupakan paman. Ishak merupakan bapak. Ya'qub merupakan anak. Kemudian dari Ya'qub ini punya pula keturunan. semua nabi yang banyak ini Tuhannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan apa? Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pendahuluan dari kajian kita tentang surat Al-Baqarah ayat 133. Baik Ustaz Jainal, semua dari Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang luar biasa gitu kan. Sekarang ada satu wacana, apakah Islam gitu, penyerahan Islam yang kita peluk sekarang ini sama dengan Islamnya nabi-nabi sebelumnya gitu. Semua kan tunduk patuh gitu. Dalam artian apakah itu menunjukkan ta'abudiyah kepada Allah patuhnya, atau kita benar-benar konsekuen kepada ajaran yang diperintahkan Allah kepada kita gitu, agar kita ini selalu tunduk dan berpegang teguh kepada ajaran tersebut. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah sebelumnya Islam yang dianut Nabi Ibrahim agar patuh tunduk itu sama dengan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini? Iya, jadi prinsipnya Allah itu Tuhan seluruh semesta alam. Dari sejak manusia pertama di muka bumi ini, Adam alaihissalam, sampai hari kiamat nanti, itu merupakan agama universal yang dimiliki oleh umat Islam. Kemudian timbul pertanyaan sebelumnya, apakah Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak ini juga menganut ajaran Islam dan mereka sebagai Muslim, atau mereka ini Yahudi? Nah, itu kan menjadi suatu pertanyaan yang menarik. Jadi sebenarnya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, yang ayatnya lagi kita kaji ini, tafsirnya lagi kita kaji, bahwa mereka ini semuanya Muslim dan mereka ini semuanya berstatus agama Islam, tapi dari segi sifat. Sementara ajaran Nabi Muhammad Muslim dan Islam dari segi nama. Nah, ini sudah pernah juga kita terangkan, namun tidak ada salahnya di pagi yang berbahagia ini kita ulang kembali. Apa beda sifat dan nama? Seseorang bisa menjadi dermawan karena ada rezekinya, maka sifatnya sebagai dermawan. Tapi ada juga namanya si dermawan gitu. Walaupun dia kikirnya na'udzubillah. Nah, jadi artinya apa? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, namamu yang dermawan, wahai dermawan, janganlah kamu rusak menjadi kebakhilan. Karena orang tuamu memberikan namamu dengan dermawan, supaya kamu menjadi orang yang dermawan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, itulah nama. Maka disebutkan tidak ada sebenarnya nama dermawan yang lebih layak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq. Kita bisa memberi rezeki kepada orang lain, tetapi terkadang kita menerima rezeki. Allah Subhanahu wa taala terus memberi rezeki dan tidak pernah menerima rezeki. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama yang baik. Isinya adalah sifat. Tetapi karena tidak ada sifat yang melebihi apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah sifat tersebut menjadi nama. Maka Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Nah, begitu juga Islam. Islamnya Nabi Muhammad merupakan Islam nama. Karena apa? Karena pemberian yang dilakukan oleh umat Muhammad itu sangat totalitas. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan oleh semua umat Islam. Sementara agama sebelumnya yang bisa memberi wasiat itu hanya para nabi saja, yang bisa memberi nasihat itu hanya para nabi saja. Sedangkan masyarakatnya adalah kaum pendengar mad'u, penerima dakwah. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan agama Islam pada zaman Nabi Muhammad dan agama Islam pada ajaran Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Iya, mungkin sedikit tambahan dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Jainal tadi, bahwa ya di samping kita sebenarnya tidak ada perbedaan dari segi akidah, inti akidah itu dari mulai sejak zaman Nabi Adam, bukan lagi Nabi Ibrahim, sejak zaman Nabi Adam sampai kepada sekarang ini, inti akidah itu tetap satu, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau di dalam ayat pembahasan kita hari ini, ayat 133 dikatakan ilahu wahida. Okay. Jadi Tuhan yang satu. Ya. Cuma perbedaannya adalah pada saat setiap nabi itu berada dengan kondisi zaman yang berbeda gitu. Sehingga para nabi itu membawa syariat dan aturan-aturan yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi pada zamannya. Nah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah tidak lagi ditolerir karena seluruh manusia yang ada pada masa Rasulullah dan sampai kepada hari kiamat itu wajib mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya kita ingin kalau ada yang mengatakan apakah Nabi Ibrahim atau Nabi Ishak atau Yakub itu adalah orang-orang Yahudi. Yahudi itu kan hanya sebenarnya penamaannya saja seperti itu. Ya, kalau agama para nabi-nabi tetap yaitu agama Islam. Islam di sini bukan Islam nama yang dilabelkan Allah Subhanahu wa taala pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam dari artian sifat-sifat seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Jainal tadi, yaitu Islam dalam bentuk ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah secara totalitas. Ya. Ya, di sini juga menarik untuk ditambahkan sebenarnya bahwa yang menjadi permasalahan paling urgen, paling penting dalam risalah ini adalah menyembah Allah yang Esa. Karena apa? Karena rupanya penyelewengan terjadi pada ajaran-ajaran Rasul yang itu merupakan titipan Allah kepada mereka, yang dilakukan oleh para pengikutnya itu sangat terkait erat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Seperti kita ketahui ada agama yang diturunkan kepada Nabi Isa, oleh pengikutnya Nabi Isa sendiri malah dijadikan sebagai simbol ketuhanan itu. Nah, makanya di sini dalam Al-Qur'an kita menemukan bagaimana Allah sangat gencar menafikan ketuhanan Isa alaihissalam. Begitu juga yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Bagaimana mereka berani mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dengan menafikan segala yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kufur, sedangkan mereka adalah tahu benar bahwa nikmat bercucuran di hadapan mereka. Jadi sebenarnya keesaan Allah itu nomor satu, baru kemudian datanglah aturan main yang disebut dengan syariat. Tapi bukan berarti agama itu hanya akidah tanpa syariat. Tapi sebenarnya syariat itu menopang keberadaan Allah yang Maha Esa. Sehebat apapun syariat seseorang, kalau dia tidak menyembah Allah yang Maha Esa, maka kepatuhan itu semua menjadi sirna. Maka di sini disebut muslimun, menyerah diri adalah wujud dari syariat. Kepada siapa menyerah diri? Kepada ilahun wahid. Itulah dia yang mungkin saya tambahkan. Tapi kalau kita lihat di sini Ustaz ya, antara dialog gitu kan. Ketika Nabi Ya'qub hendak mati, dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah? Jawaban anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Kalau kita tengok gitu kan, disebut pertama kali abaika Ibrahim. Jadi kalau pengertian, apakah di situ ayat ini bapaknya Nabi Ibrahim, sedangkan bapaknya Nabi Ibrahim kan penyembah berhala gitu kan Ustaz ya. Jadi yang mengidentifikasi sebenarnya itu kemana ini alur sebenarnya ayat itu menjadikan khitab bahwasannya bapak kamu itu adalah Ibrahim yang merupakan penyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alurnya itu kemana Ustaz? Sebenarnya apakah memang betul-betul kita berhenti kepada bapaknya Nabi Ibrahim? Tapi lihat bapak Nabi Ibrahim kan penyembah berhala gitu. Mestinya kita kok ke situ. Iya, jadi sebenarnya Ustaz Sapiar, kata-kata aba dalam bahasa Arab itu tidak seharusnya diartikan dengan ayah. Karena aba di sini jamak, itu juga merupakan mudhof yang disandarkan kepada Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi kalau melihat ayat 133 ini sangat jelas, bapaknya Ibrahim adalah muslim. Kemudian bapaknya Ismail, bapak kami abaika itu bapak kami, bapakmu kembali kepada Yakub. Jadi bapakmu bapak Ibrahim, ya. Ibrahim di sini bukanlah bapak langsung dari Yakub. Karena Ibrahim ini adalah ayah dari Ishak. Jadi Ibrahim di sini adalah nenek. Tapi juga diungkapkan dalam bahasa Arab nenek dengan kakek dengan aba, abun. Ismail bukanlah bapaknya dari Yakub, tetapi paman. Disebutkan juga dengan Ab Ismail, bapak Ismail. Tapi maksudnya adalah ammu Ismail. Baru Ab Ishak, bapak Ishak. Inilah baru betul-betul bapaknya Yakub. Jadi bapak Yakub itu yang betul itu adalah Ishak. Jadi disebutkan dalam bahasa Arab tidak selamanya kata-kata abun itu konotasinya bapak. Abun bisa artinya kakek, abun bisa artinya paman, abun bisa artinya Ishak. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita bahwa firman Allah yang mengatakan wa iz qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Jadi bapaknya Azar di sini tidak harus dikategorikan bapak kandung Ibrahim yang bernama Azar. Tetapi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi lebih mengatakan bahwa ini adalah pamannya. Jadi Azar itu adalah paman dari Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah penghulu anak-anak Adam. Maksudnya kalau misalnya ada yang paling mulia keturunan anak Adam, sayalah itu. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad itu tidak memiliki mata rantai, di mana satu mata rantai itu adalah penyembah berhala. Nah, kalau misalnya ayah Ibrahim itu adalah penyembah berhala, berarti ada mata rantai Nabi Muhammad penyembah berhala. Karena kita ketahui Ibrahim memiliki anak Ismail, dari keturunan Ismail inilah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu hal yang penting. Satu hal lain lagi disebutkan Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kita ketahui bersama bahwa Ibrahim itu adalah kakek, Ismail itu adalah paman, Ishak itu adalah ayah. Satu hal yang logis, seharusnya setelah kakek, ayah baru paman, kan begitu? Karena begitulah kedekatan hubungan keluarga. Tetapi kenapa kok disebutkan Ismail baru Ishak? Ini rupanya sangat penting. Karena akhirnya kita mengetahui bahwa Ibrahim adalah ayah, Ismail disebutkan pertama karena dia merupakan anak pertama, Ishak anak kedua. Jadi runtutan dari keluarga Ibrahim, Ismail anak pertama, Ishak anak kedua. Kalaulah misalnya disebutkan Ishak pertama kali, ini mengatakan bahwa Ishak inilah anak pertama. Ini kenapa? Karena banyak juga dari mufasir, termasuk kalau tidak salah Rosid Ridho, mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak sebagai anak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam kajian kita di surah Al-Baqarah 133 ini menepis bahwa yang disembelih itu adalah Ismail, dan Ismail itu adalah anak pertama. Buktinya apa? Karena setelah Ibrahim seharusnya disebut Ishak sebagai bapak mereka, tetapi karena disebutkannya Ismail sebagai paman yang berada di tengah, membuktikan bahwa Ismail merupakan anak pertama dan dialah yang disembelih dalam peristiwa kurban. Mungkin inilah yang dapat kita kaji dalam surah Al-Baqarah 133 ini, menjadi renungan bagi kita apa yang akan kita nasihatkan kepada anak-anak kita ketika kita wafat. Maka itu jawabannya adalah nasihatkanlah kepada mereka untuk menjadi anak yang soleh, patuh kepada orang tua, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita apa yang kita persiapkan sebelum akhirnya kita pun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wafat, karena semua manusia yang hidup pasti akan mati. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak atas pendengarannya. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.